Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan, kita masih berada pada bab wa'idillah, bab-bab yang menjelaskan tentang ayat-ayat di mana di situ Allah Azza wa Jalla memberikan ancaman bagi mereka-mereka yang bermaksiat kepadanya. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka selalu mengambil sikap pertengahan dalam persoalan ini antara al-murji'ah dengan al-wa'idiyah. Juga sudah kita lewati, murji'ah mereka memiliki berapa kelompok murji'ah? Mas Sufyan, ada berapa kelompok murji'ah? Lihat enggak apa-apa, bonus. Empat. Pertama, murji'atul fuqaha. Yang kedua, ayo, Asy'ariyah. Yang ketiga, karomiyah. Yang keempat, yang paling jahatnya, yang paling mengerikan adalah jahmiyah. Tsumma yaqulu fadilatu syekh ma'ali doktor hafizahullah ta'ala, fal imanu yakunu qawiyan wa yakunu dha'ifan. Ya, sampai sini. Terus, yang namanya iman itu pasang surut. Ya. Kadang kuat, juga kadang lemah. Kadang naik, kadang turun. Waman fihi imanun fa innahu la yukaffar. Ya. Siapapun yang di dalam kalbunya memiliki iman tidak bisa dikafirkan. Walau fa'ala ba'dal ma'asi fa la yukaffar, lakinnahu yanqusu imanu fa la yu'ta ismul imanil kamil wa la yuslab ismul imani bil kulliyati. Itu semua dalam rangka jam'an bainan nusus. Sekalipun hamba itu melakukan sebagian maksiat, tidak bisa dihukumi kafir karenanya. Tetapi imannya yangkus. Tidak bisa diberikan kepadanya iman secara sempurna, dan juga tidak bisa dicabut darinya iman secara mutlak. Dalam rangka jam'an bainan nusus. Walihada yaqul al-Syeikh Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, fala yuqtal imanul mutlak wala yuslabu mutlakul iman. Para pelaku al-gabair, mereka tidak bisa diberikan iman yang sempurna, dan juga tidak bisa dicabut darinya secara mutlak. Nah, la yuqtal imanu al-mutlaqul kamilu kama taqulul murji'ah. Bukan seperti ideologinya murji'ah. Ingat ada empat ya. Arbu firaq. Nah, murji'ah. Bukan seperti ideologinya mereka. Di mana mereka menyikapi ashabu al-gabirah itu memiliki iman yang sempurna. Ya. Sehingga tidak membahayakan maksiat apapun. Wala yuslab mutlaqul iman kama taquluhul khawarij wal wa'idiyah. Demikian pula tidak seperti ideologinya mereka al-khawarij dan wa'idiyah yang selalu bersandar kepada nususul wa'id saja. Wa'idiyah, mereka mengabaikan nusus al-maghfirah. Nah, mereka mencabut dari mereka-mereka itu ashabul gabirah keimanan secara mutlak. sehingga kafir. Halalud dam, halalul a'rad, halalul amwal, dan seterusnya. Bal yu'ta biqadri ma indahu, tapi ahlu sunnah benar-benar menghukumi ya, keimanan itu dengan pertengahan. Wa hadza madzhabul haqq wal i'tidal wal jam bainan nusus. Inilah mazhab yang benar, mazhab yang lurus ya, karena menjamak ya, mengkompromikan antara nas-nas yang ada. Fal ma'asi tunqasul iman wa tudifuhu raddan 'alal murji'ah. Yang namanya maksiat itu akan melemahkan iman sebagai bentuk balasan bantahan bagi mereka al-murji'ah. Lakinnaha la tukhrij sahibuha minal iman, tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Raddan 'alal khawarij wal wa'idiyah, sebagai bentuk bantahan terhadap mereka ideologi kelompok al-khawarij dan wa'idiyah. Ya, Mas Azam ya. Tulis ya. Ya. Jangan ngerjain khot lagi. Barakallahu fiik. Nah. Yaqul hafizallah. Wal mu'tazilatu ahdatsu kama marra bina al manzilah baina munzilatain. Mu'tazilah ya. Mereka memiliki ideologi lain ya, sebagaimana yang sudah kita lewati dalam menyikapi para pelaku dosa-dosa besar. Apa kata mereka? Qalu laisa bimu'minin wala kafir. Orang itu tidak mukmin dan tidak kafir. Wa qauluhum batil. Jelas kata beliau hafizullah, ucapan mereka batil. Li'anna la yujad ahadun laisa bimu'minin wala walaisa bikafir. Tidak bisa ditemukan ya, orang yang statusnya, identitasnya itu tidak mu'min, tidak kafir. Iman yakuna mu'minan wa iman yakuna kafiran. Tidak setengah-setengah ya. Hanya dua, mu'min atau kafir. Qala ta'ala walladhi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min imma kafirun wa imma mu'min. Ini kata beliau Allah SWT dalam surat At-Taghabun ayat yang kedua. Dialah yang telah menciptakan kalian ya. Faminkum kafir, ada di antara kalian yang kafir dan juga ada yang mu'min. Wal mu'min imma mu'minun kamilul iman wa imma mu'minun naqisul iman. Mu'min ada dua, yang sempurna imannya dan yang kurang atau lemah imannya. Thumma yaqulu hafizahullah ta'ala qawluhu wa hum fi babi wa'idillahi bainal murjiati wal wa'idiyah. Al-murjiatu marra bina ta'rifuhum. Murjiah sudah kita lewati, barakallahu fikum, definisinya. Wa humul ladzina yaqulun, mereka adalah sekte, golongan yang memiliki ideologi innal amala la yadkhulu fi haqiqatil iman. Iman itu tidak bisa dikategorikan di dalam keimanan. Afan, amalan itu tidak bisa dikategorikan dalam keimanan. Ini mazhabnya mereka. Ya, jadi iman lain, amalan lain. Wal wa'idiyatu humul ladzina yanfudzuna nususal wa'id. Sementara al wa'idiyah, kelompok al wa'idiyah, mereka yang hanya bersandar dengan nususul wa'id saja. Yang di situ dijelaskan tentang ancaman-ancaman. Wa yahkumuna 'ala murtakibil kabirati bil kufri wal khuruji minal Islam, sehingga mereka tidak mempedulikan ayat-ayat maghfirah wa inni laghafarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma tada. Enggak peduli. Allah manggil mereka-mereka al-kabirah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, dengan panggilan wahai hamba-hambaku. Ya. Mereka enggak pedulikan. Ya. Ayat-ayat yang seperti ini. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Enggak peduli. Sehingga mereka menyikapi ashabul kabirah, ya, kufur, kafir, keluar dari wilayah keislaman. Wa hadza madzhabul khawarij wal iyadu billah. Dan inilah mazhabnya Khawarij. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Walahum warasatul an minal muta'alimin wal juhal alladzina la yuhsinuna al-istidlal. Mereka ya sampai detik ini ya terus ya ada ya, kelompok Al-Khawarij ini diwariskan dari setiap generasi ke generasi berikutnya terus ada. Nah, sampai pada akhirnya muncul di tengah-tengah mereka Ad-Dajjal. Mereka adalah orang-orang yang tidak ya, pandai dalam beristidlal. Nah, padahal cerdas ya. Mereka dzikia ya, tetapi tidak tepat ya, istidlal mereka terhadap nusus Al-Qur'an wa sunnah. La yafqahuna al-adillata wa la yuraji'una kitab as-salaf. Mereka tidak ya, faqih ya, dalam mengambil adillah-adillah tersebut dalam memahaminya dan tidak merujuk kepada kitab para salaf. Fa ya'khuduna an-nusus wa yata'alabuna biha, sehingga mereka mengambil 1, 2, 3 memotong comot ayat hadis barakallahu fikum lalu mereka mempermainkannya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kafir. Wa yahkumuna 'ala an-nasi bil kufri wal khuruj min ad-din, yang suka mengkafir-kafirkan ya bukan kelompoknya ya, dan mereka anggap itu telah keluar dari ad-din. Nauzubillah. Tsumma yahmiluna 'alaihim as-silah, dan mereka sama-sama melakukan kudeta ya, pemberontakan, memegang persenjataan. Kama fa'ala dzalika salafuhum min al-haruriyyati nasrullah al-afiyah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu mereka. Nasrullah azza wa jalla al-afiyah. Billahi taufik wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syaikhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi risalatihi ila ahli al-qasimi lamma sa'aluhu an aqidatihi wa hum wasatun fi babil imani wad-dini bainal haruriyati wal mu'tazilati wa bainal murji'ati wal jahmiyati wa hum wasatun fi babi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafidi wal khawariji. يقول الشيخ معالي الدكتور حفظه الله تعالى الحرورية قوله الحرورية والمعتزلة الحرورية هم الخوارج. Kita masuk melanjutkan ucapan beliau Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah itu wasatun fi babil imani wad din, selalu mengambil sikap pertengahan dalam bab iman dan agama seluruhnya. Antara Al-Haruriyah dan Mu'tazilah, antara Murji'ah dan Jahmiyah. Juga mereka selalu mengambil sikap pertengahan di dalam bab menyikapi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara Rafidhah dan Khawarij. Yaqulu hafizahullah ta'ala qawluhu al-haruriyyatu wal-mu'tazilah al-haruriyyatuhumul khawarij. Haruriyah di atas ya, ahlu sunnah pertengahan dalam babul iman wa din seluruhnya antara haruriyah dan mu'tazilah. Haruriyah humul khawarij summu bil haruriyah li'annam ijtama'u fi makanin fil Iraq yuqalu lahu harura. Ya, dikatakan haruriyah karena mereka barakallahu fikum membuat base camp, ya, membuat, ya, berkumpul, nah, satu markis, ya, yang berada di Irak yang disebut dengan Harura. Istama'u fihi li harbil muslimin, mereka kumpul di situ untuk memerangi al muslimin. Fasummu bil haruriyah, dengannya mereka digelari demikian. Wa kullu man i'taqada madhhabuhum yuqalu lahu haruri, setiap yang memiliki keyakinan ideologi mereka, ya, dikatakan sebagai haruri. Li'annahu 'ala madhhabil haruriyah, sebab ia memperjuangkan madhab dan membelanya al-haruriyah. Wal mu'tazilah, sementara mu'tazilah atba'u Wasil bin Alta' alladhi i'tazala majlis al-Hasan al-Basri, mereka para pengikut Wasil ibn Alta' yang memisahkan diri dari majlis al-Hasan al-Basri. Sudah kita lewati, ya. Wahlu sunnati wasatun fi jami umuriddin walillahil hamdu bainal ifrati wa tafrid wa bainal ghuluwi wa tasahul kama qala Allah jalla wa ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wal wasat huwal adlul khiyar. Sementara ahlu sunnah, ya, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengambil sikap pertengahan fi jami'i umuriddin, di dalam seluruh urusan agamanya, ya, antara yang ekstrim dengan yang bermudah-mudahan. Seperti yang Allah SWT kabarkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ma makna wasat? Al-adlul khiyar, yang adil, barakallahu fikum, dan yang terbaik. Al-mutawasitatu baina tarfain, tarfil ifrat wa huwal ghulu wa tarfit tafrit wa huwa tasahul. Selalu mengambil sikap pertengahan antara dua kelompok yang ekstrim, ya, dan yang pertama, yang kedua tasahul, bermudah-mudahan. Ya, antara dua kelompok, yang pertama ekstrim, yang berlebih-lebihan, dan yang kedua yang menggampang-gampangkan. Fal ifrat akhadha bihil khawarij. Yang pertama al ifrat wa huwal ghulu, barakallahu fikum, inilah yang diperjuangkan oleh mereka mati-matian. Al-Khawarij wa tafrid akhada bil murjiah. Sementara dalam hal tafrid, yaitu tasahul, ya, sangat sekali bermudah-mudahan dan menggampangkan, itu dikampanyekan dan disebarluaskan, dibela oleh al-murjiah. Nah, wa ahlu sunnati wasatun walillahil hamdu baina hadza wa hadza. Sementara ahlu sunnah itu pertengahan antara mereka. Qauluhu fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya dalam menyikapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlu sunnah pertengahan, wasat antara Rafidhah dengan Khawarij. Qala hafizallah as-sahabatu jam sahabi. Jam apa? Sahabi. Wa sahabi huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman dengannya dan wafat di atas keimanan tersebut. Faqauluhu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju bihi man amana bin-nabi wa lam yalqahu. Mereka-mereka yang berjumpa, bertemu dengan Nabi, itu dikeluarkan mereka-mereka yang beriman kepadanya tetapi tidak bertemu dengan Nabi. Hadza la yusamma sahabiyan. Beriman tetapi tidak sempat bertemu. Maka ini tidak bisa dikatakan sahabat. Seperti mithlun Najasyi rahimallahu fa innahu amana bin nabi walakinnahu lam yalqahu. Contohnya Najasyi. Beliau beriman kepada Nabi tetapi beliau tidak bertemu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yuqal innahu sahabi. Tidak bisa diberikan status, ya, identitas bahwa Najasyi sebagai sahabat. Walamma mata na'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wa kharaja bihi wa shalla alaihi salatal ghaib. Ini makruf dalam sahihain. Di saat beliau meninggal, Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbela sungkawa kepadanya dan melakukan surat ghaib, kama fil Bukhari wa Muslim. Qala man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi yakhruju bidzalika man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'min bihi, juga tidak bisa dihukumi sebagai sahabat, ya. Meskipun mereka melihat berjumpa dengan nabi tetapi lam yu'min bihi, tidak mau beriman padanya. Lahab, Jahal, ya, hidup di masa-masa nubuah, ya. Dan haula far Quraisy. Ya. Fainal kufar laqaw annabiyya sallallahu alaihi wasallam laqawhu wa ra'awhu wa ijtama'u bihi. Contohnya kufar, mereka ya melihat nabi, ya, bertemu nabi, ya, dan bersama nabi. Ya. Barakallahu fikum, tetapi tidak beriman. Wa mata 'ala dzalik. Definisi sahabat yang berikutnya, wafat di atas keimanan tersebut. Nah, yakhruju bidzalika man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa sara sahabiyan tsumartad. Jadi dikeluarkan mereka-mereka yang murtad. Nah, bertemu iya, beriman iya, tapi satu ternyata murtad. Nah, fa innahu tabtul suhbatuhu wa tabtul jami'u amalihi min as-suhbati wa ghairiha idza mata ala riddah. Jika ternyata sampai mati ya, ya murtad, nah maka gugur ya identitas sebagai sahabat dan gugur seluruh amalannya. Qala ta'ala wa may yartadid minkum an dinihi, siapapun yang murtad, fayamut wahwa kafir, kemudian mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat sa'amaluhum fi dunya wal akhirah, gugur amalannya di dunia dan di akhirat. Waulaika ashabun nar hum fiha khalidun, nasrullah salamul afiyah. Qala amma law taba, namun jika mereka bertobat, taballahu alih wa'adat ilaihi sohbah, Allah SWT terima taubatnya dan ya, dikembalikan identitas dirinya sebagai sahabat. Wa jami'ul amal allati fa'alaha qabla riddati ala sahih, dan seluruh amalan-amalan yang pernah dibangunnya, yang pernah ditanamnya sebelum murtad, ya, ini menurut pendapat yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Li'anna Allah qala fayamut wa huwa kafir, fadalla ala anna alladhi yatubu wa la yamutu ala al-kufri annahu la tuhbitu amaluhu, li anna Allah jalla fi ula syarata li hubuti al-amali syartain. Ayat di atas menjelaskan yang bertobat dan belum sempat mati di atas kekufuran, maka amalannya tidak gugur, sebab Allah SWT memberikan syarat untuk gugurnya amalan hanya dua macam. Yang pertama, an yartadda an yamut wa huwa kafir. Pertama murtad, dan yang kedua mati dalam keadaan kafir. Fahadha huwallati yahbatu amaluhu minashohbati wa ghairiha. Dua hal inilah yang menyebabkan hilang amalannya dan identitas sebagai sahabat. Qala hafizallahu ta'ala wal wajib 'alal muslimin fi haqqi sahabati, yang wajib bagi kita setiap muslim dalam menyikapi para sahabat, nah mahabbatuhum, mencintai mereka, wal iktida'u bihim, contoh mereka, wasana'u 'alaihim wa ikramuhum, memuliakan mereka, menyanjung mereka, memuji mereka. Li'annahum sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina jahadu ma'ah, sebab mereka adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu berperang, berjihad bersama beliau. Wa talaqaul ilma anhu, dan langsung menimba ilmu dari sumbernya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faballaghuhu lil ummah, kemudian mereka menyampaikan ilmu itu kepada umat Islam. generasi yang datang berikutnya. Radhiyallahu anhum waridhahum, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Allahu jalla wa ala yaqul, Allah azza wa jalla khabarkan tentang mereka, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Walladzina tabauhum biihsan ittaba'uhum iktadaw bihim wasaru ala nahjihim. Allah azza wa jalla dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 ya, memuji mereka para sahabat Nabi, ya, merekomendasi mereka, sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansor, serta mereka-mereka yang mengikutinya dengan baik. Allah azza wa jalla ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla telah siapkan untuk mereka surga, jannah yang mengalir dalamnya sungai-sungai yang mereka kekal selama-lamanya, dan itu adalah kemenangan yang sangat agung. Kata beliau hafizahullah ta'ala, mereka-mereka yang mengikutinya dengan ihsan, mengikuti para sahabat dengan ihsan, iktadaw bihim wasaruna ala nahjihim, ala nahjihim, mereka mencontohnya dan berjalan di atas jalannya. Bihsanin la yattabi'una sahabata duna ma'rifati li madhhabihim, dengan ihsan mengikuti mereka dengan kebaikan. Apa maksud ihsan? La yattabi'una sahabata duna ma'rifati li madhhabihim, tidak mengikuti sahabat tanpa mengetahui madhab mereka. Hadza ittiba'un bighairi ihsan, ini ittiba' benar tetapi tidak bisa diklaim sebagai ihsan, ya, karena tidak mengetahui madhab mereka. Wal ihsanu ma'nahu al itqan, itqan kuat, kokoh, tegar, ya, barakallahu fikum. Wal itqan la yakunu illa bi ma'rifati syai'i wa fikhi, yang namanya itqan itu tadi tidak mungkin terwujud kecuali dengan mengetahui sesuatu dan memahaminya. Ya, it's gone. Jadi tak sekedar klaim. Fama kullu man intasaba ila sahabati wa qala ana ala madhabi salaf yakunu kadzalika hatta yakuna muhsinan. Tidak setiap orang yang mengklaim dirinya mengikuti sahabat, ya, mengklaim dirinya di atas madhab salaf kemudian benar seperti itu. Tidak, sampai dia muhsin, yakni mutqinan lihadzal iktida', benar-benar meneladaninya, benar-benar mencontohnya, tak sekedar klaim. Wa hadza la yahsulu illa bita'allum, ini tidak akan mungkin kita wujudkan bersama ittiba' dengan ihsan kecuali melalui pintu thariqah at-ta'allum, ngaji, ya, tolabul ilmi, ya. Pernah suatu hari Zainul Abidin, ya, dikatakan Zainul Abidin karena gemar beribadah. Ayahnya siapa kemarin? Ayahnya Abu Ja'far Al-Bakir. Namanya siapa? Muhammad Abu Ja'far Al-Bakir, namanya Muhammad. Muhammad Abu Ja'far Al-Bakir punya anak juga namanya Ja'far As-Sadiq, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, keduanya juga imam. Ya. Imam Ahlul Bait dan juga imam kita min Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekalipun dipakai oleh mereka Syiah imam kita. Hanya saja mereka berlebih-lebihan dalam menyikapi imam tersebut sampai mengatakan maksum. Ya. Sementara i'tiqad Ahlus Sunnah yang maksum menyelah siapa? Al-Anbiya wal-Mursalin dan para malaikat. Selain mereka yu'khad wa yurad illa sahibat al-qabr an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ayahnya ini, ayahnya Imam Ja'far al-Bakir Zainul Abidin, pernah mendatangi majlisnya Zaid ibn Aslam. Zaid ibn Aslam itu budaknya Umar ibn Khattab, ya. Artinya di bawah beliau kapasitas, ya, kapasitas ibadah, ilmu dan lainnya sebagainya. Tapi beliau tetap hadir ngaji di hadapan, ya, Zaid ibn Aslam, ya, mantan maulanya siapa? Umar bin Khattab. Ditegur oleh Nafi' bin Zubair. Di majelis itu ada Nafi' bin Zubair. Nah, anta sayyidun nas, ya. Anta sayyidun nas, ghafarallahu lak. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Anda. Hima, kau adalah sayyidun nas. Ya. Tapi kok di sini, ya, hadir, nah, ngaji di hadapan al-abad. Nah, barakallahu fikum. Siapa Zaid bin Aslam? Apa jawaban imam ini, ya, Zainul Abidin, nah, imam min a'immati ahli sunnah ahlul bait? Kata beliau, al ilmu yutlab, ya, wa yubtagha wa yu'ta min haitsu kana. Yang namanya al ilm itu yubtagha, dicari, ya, kemudian yutlab, ya, wayuta, dan didatangi apapun keadaannya. Barakallahu fikum. Meskipun selama itu ahlus sunnati wal jamaah yang dikenal, ya, sekalipun lebih muda darinya atau seumuran dengan dia atau yang lebih tua darinya, yaitu maksud min haitsu kana. Nah, dan apapun statusnya dia, bekas budak atau apa, ya, cacat fisiknya atau apa, yang namanya al-ilm itu apa tadi? Yubtagha. Ya. Harus diperjuangkan, ya. Dicari, didatangi, ya. Yubtagha, ya. Wa yu'ta wa yutlab, ya. Harus adanya apa? Pengorbanan. Nah. Waldi. Kebahagiaan antum, ya, yang sedang diberi kesempatan waktu thalabul ilm. Nah, manfaatkan, ya, waktu yang singkat ini, ya, barakallahu fikum, untuk perjuangkan, nah, agama Allah azza wa jalla. Nah, itu komentar beliau, ya. Tidak menghalanginya untuk terus ngaji, ya, meskipun yang menyampaikan di bawah beliau ini tadi, ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi tidak menghalanginya untuk, ya, selalu menjaga thalabul ilm. Ya, kesimpulannya, tetap mengaji, ya, thalabul ilm walau apapun min haitsu kana. Min haitsu kana. Qala hafizallahu ta'ala la yahsulu bi mujarradil intisab aw bi mujarradir raghbati fil khair awil mahabbati lil khair. Itiba' ihsan itu tidak akan mungkin terwujud dengan intisab saja, klaim-klaim saja, ya, atau dengan simpatisan, seneng tok, ya, rukbah. Labu dan ta'rifa ma'alihi sahabah ma'rifatan tamatan summa tutabi'uhum alih. Itiba' ihsan itu menuntun kita untuk mengetahui sahabat secara tamah. Nah, ini semua apa? Ya. Mengasung kita untuk selalu thalabul ilm. Setelah itu baru diikuti. Nah, amma mujarratul intisab min ghairi tahqiqin fala yanfa. Sementara hanya sekedar klaim-klaim saja, ya, tidak ada belajar, tidak mempelajari mazhab mereka, tidak melihat riwayat hidup mereka, bagaimana Abu Bakar mengatur, bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, diangkat menjadi khalifah, ya. Tanpa itu semua, tanpa tahqiq, maka tentu tidak yanfa, tidak bermanfaat. Kullun yad'i waslan li Laila wa Laila la tukiru lahum bidzak. Semua orang mengakui memiliki hubungan dengan Laila, sementara Laila berlepas diri darinya. Semua orang mengklaim mengikuti sahabat, tetapi Ya, persoalannya mereka tidak mau mempelajarinya. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi ittiba' bihsan kesimpulannya ngaji. Nah, ittiba' bihsan kesimpulannya thalabul ilmi. Bihadzal qadr kifayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.